Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabad. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu maja fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wa saddihi turuq asyirki. An Abdullah ibn al-Shikhiri. Langsung masuk ke syarah. Ta'liq. Thumma qala al-Syekh ibn Bazin rahimahullahu ta'ala ta'liqu huna takallama ala himayatit tauhidi min jihatil aqwali. Qad taqaddama turuqun wa babu himayatit turuqu. Wa qad taqaddama turuqu wa babu himayatit tauhidi min jihatil af'ali wa himayati janabat tauhidi. Janabat tauhid. Wa himayati janabat tauhidi wal janabi huwa al juz'u minhu. Wa hadha al babu fi himat tauhidi wal hima ghayru adh-dhati wa kharijun an adh-dhati. فهذه الترجمة أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأقوال. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وحمى حماه وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقرب الناس من الشرك ويقع فيه حتى لا يقرب الناس من الشرك ويقع فيه وحذر من وسائله وذرائعه الموصلة إليه وهذا من كمال البلاغ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ya, faqala al-muallif rahimahullah ta'ala bab ma ja'a fi himayatil mustafa, himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Himat tauhidi wa saddihi turuq asy-syirk. Bab di sini yaitu terkait tentang hadis-hadis fi himayatin, tentang penjagaan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mana pencegahan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hima tauhid, maksudnya hima tauhid, mahaula tauhid, seputar tauhid. Wasadihi, dan bagaimana Nabi SAW, ya, pencegahan Nabi SAW turuq asyirk, dari jalan-jalan kesyirikan. Ya, jadi bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan bahwasanya tauhid tidak akan sempurna kecuali seseorang mesti menjauhi segala macam ucapan yang akan menghantarkan kepada gulu terhadap makhluk. Ya, atau dikhawatirkan ucapan tersebut akan menyebabkan pengucapnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, itu bab ini maksudnya. Baik. Nah, Syekh bin Baz menjelaskan, wamuna di sini Syekh berbicara tentang penjagaan tauhid atau himayatit tauhid, ya, penjagaan tentang tauhid, proteksi terhadap tauhid. Min jihatil aqwal, dari sisi ucapan. Ya, telah berlalu jalan-jalan dan bab-bab, ya, dan bab penjagaan tauhid dari segala macam kesyirikan dari arah perbuatan, ya, pakai jimat dan yang lainnya dilarang, ya, taib, dan juga penjagaan dari sisi tauhid, ya, bagian-bagian tauhid. Wal janab huwa al juz'u minhu, yang namanya janab adalah bagian, ya. Wa hadzal bab, dan bab ini fi himat tauhid, yaitu seputar tauhid. Haula tauhid, ya, hima tauhid, maksudnya haula tauhid, itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid. Wa hima ghairu dzat, sedangkan hima di sini bukan zat, ya, kharij anidz zat, bukan zatnya, di luar zat. Maka terjemah ini, bab ini, ya, ablaq, itu maknanya lebih mendalam, fima yata'alaq bitauhid, ya. Ini lebih mendalam yang berkaitan dengan tauhid, wa fima yata'allaq bil aqwal. Ya, daripada yang berkaitan dengan dan juga yang berkaitan dengan aqwal, ucapan-ucapan. Jadi ini berkaitan dengan tauhid dan berkaitan dengan ucapan. Dan Rasulullah SAW hama janabat tauhid wa hama himahu. Hima itu, ingat gak antum hadis arba'in? Innal halala bayyin itu. Wa inna himallahi maharimuh. Larangan-larangan Allah, gitu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah menjaga sisi-sisi tauhid, bagian-bagian tauhid, menjaga larangan-larangan, jangan sampai terjatuh ke dalam larangan, dari sisi ucapan dan amalan, hingga seseorang tidak mendekat, ya, kepada kesyirikan. Wa yaqa'u fi, akhirnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Wa haddara, dan Nabi memberikan tahdir, peringatan, ya, min wasailihi, dari segala macam wasilah, sarana-sarana, wa dzara'i, ya, ya, yang akan menghantarkan al-musilah ilaih, kepada kesyirikan. Hada min kamalil balak. Ini termasuk dari kesempurnaan ya dalam penyampaian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul telah ballagha, telah menyampaikan agama ini secara totalitas. Terus ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. Dari Abdullah bin Syikhir, ya, bin Syikhir dengan tasdid kha, Abdullah bin Syikhir bin Auf bin Ka'ab, ya, bin Waqdan Al-Quraisy. Beliau masuk Islamnya pada Fathul Mekah, ya. Beliau memang sahabat dan punya riwayat. Dia mengatakan, intalaktu, ya, fi wafdi, ya, fi wafdi, apa itu? Bani Amir. Nah, saya pernah pergi kepada utusan Bani Amir, ya, pernah pergi bersama utusan Bani Amir menghadap Rasulullah SAW. Maka kita katakan, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, ya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sayyid huwa Allah. Ya. Sayyid itu adalah Allah. Maksudnya su'dadut tam lillah, kekuasaan yang sempurna hanya pada Allah. Karena hamba semua makhluk Allah. Kemudian dia mengatakan lagi, ya. Kulna afdaluna fadlan, engkau adalah orang yang paling utama daripada kami. Wa adhamuna taulan. Ya. Ya, dan juga taul itu sama al-fadl. Ya. Dan engkau adalah orang yang paling agung keutamanya di antara kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulu biqaulikum." Ya, qulu al-qaula al-mu'tad maksudnya. Ucapkan aja ucapan yang wajar dengan ucapan kalian atau dengan sebagian ucapan kalian. La yastajriyannakum asy-syaitan. Jangan sampai kalian terseret oleh setan. Ya, terus lanjut baca syarah. Thumma qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, "As-sayyidullah. Hadza min bab at-tawadhu'i khaufan 'alaihim min al-ghuluwi. Wa illa fa innahu sayyidu waladi Adam wa sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi wasallam. Fa qala dhalika tawadhu'an. Wa la'alla yaqa'u fil ghuluwi. Fa huwa dalilun annahu idza qila lil insani anta sayyiduna yanbaghi an yaqula as-sayyidullah hatta la yaqa fi qalbihi shay'un min at-ta'azzumi la yastajriyannakum ash-shaytanu ay la yajurrukum ash-shaytanu ila ma la yanbaghi ay la yattakhidhukum jariyan ay rusulan ila ma yub'athu ila ash-shirki wal-ghuluwi walzimu al-aqwala al-mu'tadata ka Abul Qasim ya Rasulullah ya Nabi Allah wa da'u ankum al aqwala allati qad tufdi ila al ghuluwi. Nah. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh bin Bas, Sayyid hada min babi tawadu. Kata Nabi SAW, Sayyid itu Allah, bukan saya. Ini Nabi mengucapkan demikian karena tawadu, karena khawatir mereka terjatuh ke dalam gulu. Ya. Wa illa ya. Namun, fa'innahu sayyidu waladi Adam. Karena Nabi memang betul penghulu anak Adam. Nabi mengatakan demikian, Sayyid itu adalah Allah, bukan saya. Itu tawaduan, karena tawadu. Li'alla yaqa'u fil ghulu, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam gulu berlebih-lebihan. Maka ini adalah dalil apabila seseorang dikatakan anta sayyiduna yan bagi ayyakula as-sayyid Allah. Kalau dikatakan engkau adalah sayyid kami, maka sepatutnya dia menjawab sayyid itu adalah Allah. ya, hingga tidak ada pada diri dia syai'un minat ta'atun, merasa diagungkan, ya, supaya di kalbu dia tidak ada sesuatu hal, ya, merasa diagungkan. Kata Nabi, ucapkan yang biasa aja, la yastajriyannakum syaitan, jangan sampai yajurukum syaitan, la yajurukum syaitan, syaitan jangan sampai menyeret kalian ila malayan bagi, kepada sesuatu hal yang enggak patut. Ai la yattakhidukum jariyan, ya, la yattakhidukum jariyan. Kalau antum orang Arab sering mengatakan begini, apa namanya, ittakhadahu jariyan, maksudnya apa? Ittakhadahu jariyan, ittakhadahu rafiqan, berarti jarra rafiqahu, jarra rafiqahu, berarti ittakhadahu jariyan, ya. Jangan sampai setan menjadikan kalian rafiqnya, temannya. Ai rusulan, ya, kalian dijadikan oleh setan sebagai utusan, ya, ila ma yub'as, ila syirk wal gulu, kepada apa yang diutus, ya, oleh setan menuju kesyirikan, gulu. Maka ilzamul aqwal al mu'tada, ya, udah komitmen saja, tetapkan saja kalian ucapan yang biasa kalian ucapkan. Semisal udah panggil Nabi Abul Qasim, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wada'u ankum al aqwala, tinggalkan dari kalian ucapan-ucapan yang itu akan menghantarkan kepada gulu. Nah, adapun mengucapkan sayyiduna, ya, di dalam sholat itu boleh, karena dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ketika perang Hunain, para sahabat mundur dalam hentakan pertama, ya, dari serangan orang Hunain kepada para sahabat, sahabat mundur, Nabi maju sendiri. Apa yang Nabi ucapkan? Hah? Ana sayyidu wali Adam wala fakhra. Ana sayyidu, ya, wala di Adam wala fakhr. Akulah penghulu anak Adam dan tidak ada fakhr. Tabarakallahu fik. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar terkait Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Nabi? Inna bani hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucuku ini adalah sayyid. Sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifatain azimatain minal muslimin. Ya. Dia ini si Husain kelak akan mendamaikan dua kelompok besar. Ya, yang bertikai. Benar. Ketika Ali wafat, Husain ditampuk sebagai Amirul Mukminin, namun Husain paham peperangan akan terus terjadi dengan kelompok Muawiyah. Maka dia menyerahkan kepada kelompok Muawiyah, tampuk kepemimpinan, damai satu semua. Enggak ada lagi pertikaian di antara sahabat dan tabi'in. Ya. Baik. Nabi mengatakan inna hada ibni sayyid. Ya, bahkan Nabi menyatakan Al-Hasan wal-Husain apa? Sayyida syababi ahlil jannah. Hasan Husain sayyida apa? Sebagai sayyida syababi ahlil jannah. Hasan Husain adalah sayyidnya ahlil jannah. Boleh enggak ngucapin sayyidina di dalam salat? Boleh. Jangan, sebagian orang, oh enggak boleh berdasarkan hadis ini, oh jauh kali. Ya. Tapi di dalam salat boleh sayyiduna. Ya, di luar sholat, boleh gak Sayyiduna Muhammad? Boleh. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama. Tayyib barakallahu fikum. Makanya para ulama yang menjawab dengan tiga jawaban. Tapi kalau saya terangkan itu, ya panjang ya. Pokoknya begitulah. Ya, ini diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid. Ya, intinya boleh demikian. Ya. Yang gak boleh itu, haram secara mutlak lafaz sayyid kepada makhluk, ya, ya, apabila ya dikatakan la apa namanya sayyid, sayyid itu maknanya su'dum, ya, atau as-su'dat, ya, kekuasaan. Kalau makna kekuasaan baru itu hak mutlak milik Allah. Tapi kalau sayyid makna penghulu, kalau kita pemimpin itu memang ada, ya. Terus berikutnya, gantian dibaca cepat, siapa? Zaki. Nah, dibaca matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala an anasin anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidana faqala ya ayuhan nasu qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum asyaitanu ana Muhammadun Abdullah wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. An-Nasa'i bi sanadin jayyidin. Baik. Nah, dari Anas bin Malik dia mengatakan bahwasanya Anas mengatakan anna nasan, bahwasanya orang-orang mengatakan wahai Rasulullah, wahai sebaik-baik orang di antara kami, wahai anak orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, anak sayyid kami. Maka kata Nabi, wahai manusia, ucapkanlah ucapan yang biasa kalian ucapkan, la yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai setan menghiasi ya hawa nafsu kalian, hilang akal kalian, kalian terbujuk oleh setan. Ana Muhammad Abdullah Rasulullah, ma uhibbu an tarfa'uni, aku enggak suka kalian mengangkat kedudukanku, manzilati fauqa manzilati allati anzalani Allah, di atas kedudukan yang Allah telah berikan kepadaku. Terus lanjut. Tsumma qala rahmallahu ta'ala la yastawiyannakum la yuqi'unakum. Hey, itu kan la yastawiyannakum pakai nun uyanakum. Apa? Nun taukid sakilah, berarti la yuqi an la yuqi annakum. La yuqi annakum fi ad-dhalalati. Ah, itu maksudnya. Jangan sampai setan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan. Terus kama qala ta'ala ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu subhanalladzi asra bi 'abdihi alhamdulillahilladzi anzala 'abdihi al-kitaba. Wal maqsudu min hadha saddu adh-dhara'i allati qad tusilun nasu ila tasahuli ila syirki. فإنهم إن قالوا له يا سيدنا وغير ذلك من الألفاظ التي يأتي بها الناس الآن من الغلو فقد يجرهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويزعم أنه يعلم الغيب وغير ذلك فقد فعلوا كما قال صاحب البردة يا أكرم الخلق مالي فوقع في الغلو حتى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم annahu yunji yawmal qiyamati wa anna man la yunjihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yanju hadha wa hadha min a'dhamil ghuluwi wa qala inna 'indahu ilmul ilma inna 'indahu ilmal lawhi inna 'indahu ilmal lawhi wal qalami wa annahu muttali'un 'ala kulli shay'in. Al-wajibu 'ala al-muslimi an yahfadha lisanahu wa an yaqtasida fi qawlihi sawa'un ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw ma'a ghairihi wa 'alaihi ta'addubu wal bil adabi asy-syari'ati fi aqwalihi syar'iyyati fi aqwalihi wa a'malihi ma'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam was-salihin wal 'ulama'i hatta la yaqa'a fil ghuluw alladhi waqa'a fihi al-yahud wan nasara وأوصلهم إلى أن عبدوا أولياءهم واستغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وعلمائهم ووقعوا في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. نعم. Kata Syekh bin Baz. تفضل. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Oh ya, ana mau nitip itu ya. Yang antum mau ke Keranji ya? Ya. Ntar sama istri saya, ke istri antum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Maka katakanlah sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, subhanalladzi asra bi abdihi, dipanggil nama-nama nabi. Wahai nabi, wahai rasul, hamba, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ya. Alkitab, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hamba-Nya kitab. Maksud dari ini semua adalah saddu dharai, menutup pintu celah ya, yang akan nanti itu seringnya menghantarkan manusia kepada sikap tasahul, bergampang-gampang ya, sehingga terjatuh kepada kesyirikan. Kalau mereka mengatakan kepada Nabi ya Sayyidana dan yang lainnya dari lafat-lafat yang sering diucapkan oleh orang-orang saat ini ya, berupa gulu ya, sikap berlebihan itu ya jurruhum, ini akan menyeret mereka kepada peribadatan kepada selain Allah. Dan mereka akan berdoa kepadanya, beristighosah padanya, dan mengklaim bahwasanya Nabi ya'lamul ghaib, akan mengetahui perkara yang ghaib. Ya. Dan demikian, waqad fa'alu, dan mereka telah melakukannya. disebabkan gulu terhadap Nabi, mensifati Nabi dengan suatu sifat yang tidak ada pada Nabi. Kama qala sahibul burdah, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Salawat al-Burdah, ya akramal khalqi mali, ya wahai akramal khalqi, semulia-mulia makhluk, aku tidak punya apa-apa siwaka indah hulul hadisil amami, ketika nanti terjadi hari kiamat itu, in lam yakun fi ma'adi akhidun biyadi, kalau engkau enggak tangkrik tanganku wahai Nabi, fadlan illa qul ya zallatal qadami, ya, apalagi kalau enggak ambil tanganku, selamatkan aku, udahlah zallatal qadami, celaka tergelincir kakiku ini, ya fa inna min judika wadarratiha, ya wa min ulumika, ya ilmu lauhi wal qalami, kata mereka lagi. Di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfud, ilmu qalam. Qalam yang dulu menulis takdir, naudzubillah. Atau gua mereka gulu. Ya. Fa waqa'a fil gulu, mereka terjatuh ke dalam gulu berlebih-lebihan hingga mereka mengatakan tentang Nabi bahwa beliau akan menyelamatkan pada hari kiamat. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya hadikumullah. Wa islah balakum. Padahal Nabi mengatakan, ya Fatimah, salini, minta kepada aku ya Fatimah harta. Ya. Wala ugni anki minallahi syai'at. Tapi saya enggak bisa menyelamatkan kau dari Allah sedikit pun. Tuh lihat, Nabi ke anaknya sendiri, Fatimah. Ya. Wa ana, ya, dan siapa yang tidak diselamatkan oleh Nabi, fa innahu la yanju, katanya. Maka dia enggak selamat. Maka ini adalah gulu yang paling dahsyat. Ya, dia mengatakan sesungguhnya di antara ilmu Nabi adalah ilmu lauh, ilmu qalam. Ini penulis kitab Al-Burdah. Ya. Wa annahu muttali'un 'ala kulli syai', Nabi mengetahui segala sesuatu. Maka yang wajib bagi muslim menjaga lisan dia. Wa yaqtasid fi qawlih. Biasa aja, yaqtasid pertengahan, biasa saja dalam ucapannya. Apakah dia memuji Rasul atau yang lainnya? Dan dia wajib beradab dengan adab syar'i terhadap dalam ucapannya, amal dia terhadap Rasul, terhadap orang soleh, para ulama, hingga dia tidak terjatuh ke dalam sikap gulu yang orang-orang Yahudi dan Nasrani terjatuh ke dalamnya, ya, dan akan menghantarkan mereka, dan itu wa'usolahum, menghantarkan mereka kepada peribadatan kepada para wali tadi, beristighosah pada wali tadi, para nabi, para orang-orang soleh dan ulama mereka. Mereka terjatuh ke dalam syirik akbar akhirnya, wa dzanbu alladzi la yughfar, dan ke dalam dosa yang tidak diampuni, yaitu kekufuran. Sebabnya apa? Gulu. Kesyirikan pertama kali di muka bumi karena gulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh dalam memuji. Baik, selesai bab. Ya, bab ini kita masuk bab majaa fi qaulillahi ta'ala. Ya. Wa ma qadarullah haqqo qadri, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi semua dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit akan digulung dengan tangan kanannya. Subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, ya, maha suci Allah taala dari apa yang mereka sekutukan. Langsung baca syarahnya di sini, ya. Kasih Nugraha, fadhal. Kisah dan cerita, ya. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الباب يثير في كتاب جمع أنواع التوحيد جمع أنواع التوحيد الأخير أخير dan terakhir dari Muhammad Allah Taala di si ayat ini di ayat ini yang dibawakan di bab ini itu menghimpun tiga jenis tauhid. Terus qala ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadri. Itu wa ma qadaru, wau jamaahnya itu kembali, wau-nya kan, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah. Wau jamaahnya itu kembali ke musyrikun. Ya. Terus wa hadhihi al-ayatu tubayyinu 'azimata qadar 'azamata qudratihi subhanahu wa ta'ala wa annahu yatwi as-samawati wal ardo wa man kana bi hadhihi al-matanati fa huwa ahaqqu an yu'badu an yu'bada wa yuta'a wa huwa alladhi lahu al-kamalu fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi la shabiha lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi fa huwa al-qadiru ala kulli shay'in subhanahu. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadri, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah itu musyrikun dengan sebenar-benarnya. Ayat ini menjelaskan tentang keagungan kudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan melipat langit-langit dan bumi dengan tangan-Nya. Wa kana bi hadhihi al-matara, dan zat yang punya kekuatan mata dan telinga, maka dia yang berhak untuk dibaca. Wa yuta' untuk ditaat. Wa yuta'. Wa huwa alladhi lahu al-kamal fi asmihi wa sifatihi wa afalihi. Dialah yang memiliki kesempurnaan dalam nama, sifat dan perbuatan. Tidak ada yang serupa dengan, tidak ada tandingan bagi, tidak dikiaskan, dianalogikan dengan makhluknya. Maka Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Terus dibaca. Isba'in, wasyajara ala isba'in, walma'a ala isba'in, wathara ala isba'in, wasairal khalqi ala isba'in. Fayaqulu ana al-maliku. Fadahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajibuhu tasdiqan liqawli al-hadri thumma qara'at wama qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah al-ayata muttafaqun alaihi. Baik. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan telah datang Habr, ya, minal Ahbar. Habr itu pendeta Yahudi, seorang alim Yahudi, ya, alim bitahbir, dinamakan Habr, ya, bitahbir kalam, dia yang berilmu, ya, dalam mengungkap kalam, dinamakan Habr, ya, karena ada memang bekas ilmunya, kalbu manusia berkesan orang-orang ketika dengerin dia itu secara bahasa. Pendetanya Yahudi, alimnya orang Yahudi, maka dia, si pendeta Yahudi ini mengatakan, wahai Muhammad, ya, lihat orang kafir kalau menyebut nama Nabi ya Muhammad, ya, kami mendapati tentunya di Taurat, ya, dia dapatin bahwa Allah Subhanahu wa taala ya ja'alus samawat, akan meletakkan langit-langit di sebelah ala isba, di satu jarinya, wal ardin, dan bumi-bumi ala isba, di satu jarinya, wasyajar ala isba, pohon di satu jari, wal ma ala isba, air di satu jari, wasara sara, yaitu turab, tanah, ya, di satu jari, wasairul khalq ala isba, dan seluruh makhluk akan Allah letakkan di satu jari. Kemudian Allah berfirman, anal malik, ya, akulah raja, ya. Maka ketika Yahudi ini telah selesai, fadahika, Nabi SAW pun tertawa hingga nampak gigi geraham beliau. Tasdiqan, kenapa Nabi tertawa? Karena membenarkan, ya, ya, liqaulil habr, ucapan pendeta Yahudi tadi. Kemudian Nabi membawakan ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, ya. Dan bumi semuanya itu dalam genggaman Allah pada hari kiamat, ya. Al-ayah muttafaqun alaih. Ya, dibaca terus. Habrun bi fathil ha'i wa kasriha wa huwal alimu min ulama'il yahudi. Ya Muhammadu inna najidullaha yaja'alu samawa. Habar boleh hibr, ya, alim dari ulama Yahudi. Terus inna najidullaha yaja'alu samawati wal ardu ala isba'in ay annahu subhanahu yahmilu hadhihi al makhluqati ala asabi'a khamsatin. Ala asabi'i khamsatin. Ala asabi'i khamsatin. Benar-benar. Ala asabi'i khamsatin. Di atas lima jari. Yaitu maknanya Allah akan membawa, ya, makhluk-makhluk semua ini di lima jarinya. Terus wa ma'idami hadhil makhluqati as-samawati wal ardi fa innahu subhanahu yakhudhuha biyadihi yahuzzuha wa yahuzzuha anal maliku anal maliku anal jabbaru aynal jabaruna aynal jabbaruna aynal mutakabbiruna ayna ayna mulukul ardi mulukul ardi ayna mulukul ardi tayyib ah nah ma'idami hadhil makhluq dengan walaupun dahsyatnya ya padahal makhluk itu dahsyat besarnya ya semisal langit-langit bumi maka Allah SWT akan mengambilnya di tangannya dan Allah akan menggoncang-goncangkannya selain Allah berfirman akulah raja akulah jabbar mana jabbar-jabbar itu akulah yang mutakabbir mana raja-raja dunia itu ya terus Wa tala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqun lahu wa fi hadha isbatu sifati lillahi. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi dalam rangka membenarkan ucapan pendeta Yahudi ini. Ya, dan dalam hadis ini juga terdapat penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Terus wa annahu subhanahu lahu yaminun wa shimalun. Ah, Allah memiliki tangan ya, kanan dan kiri. Terus wa anna kilta yadayhi yaminun namun kedua tangan Allah itu kanan kama fil haditsil akhir sebagaimana hadis yang lainnya terus wasama ahadahuma yaminan namun keduanya dinamakan kanan ya wal akhir shimalan min haitsul ismi taib dari sisi nama memang ada yang shimal terus lakin min haitsul makna wa syarafi kilta huma yaminun subhanahu wa ta'ala walaysa fi syai'in minhuma naqsun. Baik, dalam lafaz hadis memang ada tangan kiri, namun dari sisi makna itu kanan. Walaysa fi syai'in minhuma naqsun. Karena kalau tangan kiri maknanya kurang, buat cebok ya. Karena enggak ada sedikit pun kekurangan pada tangan Allah. Terus wa kadzalikal kaffi kaffu. Qala mas-samawati sab'u wal ardu mas-samawati sab'i. Wal ardina sab'i fi kaffi rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tayyib. Ya. Kemudian ya, demikian pula dengan telapak tangan. Nabi menyatakan ya, tidaklah tujuh lapis langit dan bumi ya. Bumi yang tujuh di sebuah di telapak tangan Allah yang Maha Rahman kecuali itu bagaikan ya, ka khardalah. Biji sawi yang ada di tengah-tengah tangan kalian. Ya, terus gantian dibaca berikutnya. Padang. Siapa? Si Paris udah ya? Siapa yang belum? Arga, Asia Arga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa fi riwayatin li muslimin wal jibalu wal jibala wa syajara ala isba'in thumma yahuzuhunna fayaqulu anal maliku anallahu. Baik, dalam menurut yang lain ya, Allah meletakkan gunung, pohon di satu jari kemudian Allah menggoncang-goncangannya kemudian Allah berfirman, akulah raja akulah Allah terus wa fi riwayatin al-Bukhari yaj'alu samawati ala isba'in wal ma'a wa thara ala isba'in wa sairal khalqi ala isba'in akhrajahu. Ya, itu enggak disyarah oleh Syekh bin Baz. Ya. Allah menjadikan meletakkan langit-langit di atas satu jari, air dan tanah di atas satu jari dan seluruh makhluk di atas satu jari. Terus wali muslimin an ibni Umar wa marfu'an yatwillahu as-samawati yaumil qiyamati thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna thumma yaqulu anal maliku aynal jabbaruna aynal mutakabbiruna thumma yatwil ardina as-sab'a ثم يأخذونهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. Baik. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar secara marfu bahwa Allah akan melipat langit-langit pada hari kiamat dan Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja, akulah jabbarun. Mana jabbarun yang lain? Ya, Allah tantang. Kemudian Allah melipat seluruh bumi, langit-langit, bumi yang tujuh, kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kirinya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Terus, وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سموات أسأب والأراضون أسأب في كف الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. Ya, cukup. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW menyatakan masamawatu sabak wal aradunu sabak fi kafir rahman illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah tujuh lapis langit dan bumi yang tujuh semua kalau mereka berada di telapak tangan kanan, di telapak tangan Allah, melainkan seperti keberadaan tujuh lapis langit bumi itu bagaikan keberadaan satu biji sawi di salah seorang tangan salah seorang di antara kalian. Terus qala ibn Jarir hadatsani Yunus akhbarana ibn Wahb qala ibn Zaid hadatsani abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masamawatu asab'u fil kursiyyi ila kadarahima sab'atin uqiyat fi tursin. Baik. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masamawatu sab' fil kursi illa kadarahima sab' ulkiyat fiturs. Tidaklah langit yang tujuh kalau dibandingkan dengan kursi, melainkan dia seperti tujuh dirham yang dilemparkan di satu perisai. Satu perisai besar ada tujuh dirham. Ya, terus qala wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mal kursiyyu fil arsi illa ka halqatin min hadidin ulkiyat baina tahri fa falatin min al ardi. Baik. Perbandingan kata Nabi SAW, tidaklah kursi dan ars itu seperti gelang dari besi yang dilempar di tengah-tengah gurun pasir. Ya. Ya. Terus baca harga syarahnya. Syarah nomor 4 halaman. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala wa Ibn Abbas marfu'an hal tadruna kam baina samai wal ardi qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu. Wa hadhihi min ahadithi sifati wa min ahadithil uluwi wa qad ajma'a ahlus sunnati wal jama'ati ala anna Allah subhanahu fawqa arsyihi wa fawqa jami'il khalqi wa ilmuhu fi kulli makanin wal adillatu ala dhalika aktsaru min an tuhsara wa hadithu ibn mas'udin hadithun sahihun jayyidun wa hadithul abbasi wa in kana fi sanadihi inqita'un lakinnahu yanjabiru wa lahu riwayatun ukhra anna bayna samai'id dunya masirata 71 sanatan wasnataini wa sab'ina sanatan aw thalathin wa sab'ina sanatan aw wa jama ba'du ahli ilmi bainahuma bi anna sayra yakhtalifu wa anna 500 amin bin nadhari ila sayril ahmali wa sayril aqdami wa sayril adi wa thalathun wa sab'una sanatan bin nadhari ila sayri al-khafifi al-qawi fa inna miqdaruhu yakunu bi miqdari sudusi bin nisbati ila sayril ahmali al-muthqalati wa nahwi dhalika wala kulli taqdirin fa hadza yubayyinu azamatallahi wa 'uluwahu wa annahu la yakhfa 'alaihi shay'un min 'amali bani adama wa fihi ad-dalalatu 'ala al-irtifa'i hadhihi al-makhluqati wa sa'ati ma bainaha min al-musafati al-'azimati wa rabbuka min al-masafati al-'azimati tayyib wa rabbuka al-khallaqu jalla wa 'ala huwa alladhi khalaqaha fa huwa 'azamu minha wa akbaru subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah. Ya. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis di matan ma baina sama'i dunya wallati taliha 500 am. Jarak antara langit dunia dan ya, yang setelahnya ya. Langit dunia, langit pertama ke langit dua itu jaraknya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 am. Jarak antara satu langit ke langit yang lain 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ah wal kursi 500 am. Jarak antara langit yang ketujuh dengan kursi 500 am. Belum langsung arsy. Thank you. wasallam baina huma masiratu khamsi sinin. Sana jarak antara keduanya itu ya 500 tahun. Dan kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsi sinin. Jadi jarak dari satu langit ke langit yang lain barangkali 500 tahun berbeda. Wa tisa sama'in ketebalan antara setiap langit ketebalan dari hadis itu sifat, ini adalah hadis-hadis sifat